بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد فنفتنا عزكم الله. Di antara ulama kita yang merasakan kezaliman penguasa ialah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Beliau bolak-balik penjara oleh sang penguasa, dilarang membuat majlis ilmu oleh pihak penguasa. Namun, walaupun beliau mendapati dan mengalami kondisi yang demikian dari penguasanya, beliau tetap mengajarkan prinsip-prinsip salaf kepada kaum muslimin. Termasuk di dalamnya ialah mendoakan kebaikan penguasa. Beliau menyebutkan, menjelaskan di dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, "Idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan, fa'lam annahu sahibu hawa." Apabila engkau melihat seseorang yang mendoakan kejelekan atas penguasa, ketahuilah dia adalah pengekor hawa nafsu, ahlul bid'ah. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultani bis-salah, fa'lam annahu sahibu sunnah. Dan apabila kamu melihat seseorang yang mendoakan kebaikan-kebaikan bagi penguasa, ketahuilah dia adalah sahibu sunnah, seorang muslim yang di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ini menunjukkan dua hal. Syariat mendoakan kebaikan bagi penguasa kita, terutama penguasa yang zalim. Yang kedua, itu sebagai pembeda antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Ahlu sunnah mendoakan kebaikan bagi penguasanya, ahlul bid'ah mendoakan kejelekan atas penguasanya. Makanya kalau nanti nazakumullah, ketika mendapati penguasa-penguasa yang zalim, penguasa kita mungkin dianggap tidak adil dan segala macamnya, melaksanakan kebijakan-kebijakan tertentu yang dianggap kurang tepat atau jelek dan segala macamnya, doakan kebaikan untuknya. Doakan kebaikan untuknya. Doa taufik, doa hidayah, doa kesolehan, ketakwaan sang penguasa. Semoga dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal dikabulkan olehnya, maka penguasa akan berubah menjadi penguasa yang saleh dan penguasa yang baik. Dengan kesalehan penguasa, semuanya akan baik. Al-Qasim Ibn Mukhaymirah rahimahullah menyatakan, "Innama zamanukum sultanukum, fa'idha soluha sultanukum soluha zamanukum, wa idza fasada sultanukum fasada zamanukum." Sesungguhnya zaman kalian, era kalian, masa kalian tergantung penguasa kalian. Kalau penguasanya saleh, akan baik pula masa kalian. Tapi kalau penguasanya rusak, rusak pula masa kalian. Sehingga gunakan kesempatan, gunakan energi untuk mendoakan kebaikan penguasa. Di sela-sela waktu-waktu yang mustajab, tempat-tempat yang mustajab, di samping kita mendoakan kebaikan untuk diri kita pribadi, mendoakan kebaikan untuk orang tua kita dan segala macamnya, jangan melupakan doa untuk penguasa kita. Masing-masing muslim dianjurkan untuk punya semangat mendoakan penguasanya dengan tujuan untuk melaksanakan prinsip akidah, dan juga dalam rangka untuk kesolehan sang penguasanya, untuk kebaikan bangsa dan negaranya dan masyarakatnya. Barakallahu fikum. Dari sini pula ya khana mutina azakumullah, dilarang keras untuk mencaci maki atau mencela penguasa. Anjuran mendoakan kebaikan bagi penguasa dan larangan mencaci maki dan mencela penguasa. Banyak riwayat dan banyak athar dari kalangan salafun salih yang tegas melarang kaum muslimin untuk mencela penguasanya, menghujat penguasanya, membongkar aib penguasanya, apalagi mengkafirkan penguasanya. Disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh al-Imam Ibn Abi Asim dalam kitab sunnah dan dia hasan dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sultanu dhillullahi ta'ala fil ardi, faman akramahu akramahullah wa man ahanahu ahanahullah. Yang namanya penguasa adalah naungan Allah di muka bumi ini, maka barang siapa yang memuliakan penguasa Allah akan muliakan dia, dan barang siapa yang menghinakan penguasa Allah akan hinakan dia. Di antara bentuk menghinakan penguasa, menghujat penguasa, membongkar aibnya penguasa, mencaci maki penguasa, mencela penguasa dan yang lain. Akibatnya pelakunya nanti akan dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dikeluarkan juga oleh Ibn Abi Asim dalam kitab sunnah dan dia sahih. Katanya Anas bin Malik radhiyallahu an, nahana kubara'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dulu pembesar-pembesar kami dari para sahabat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami. Qalu, mereka mengatakan, la tasubbu umara'akum wa la taghshuhum wa la tubghidhuhum wattaqullaha wasbiru fa innal amra qarib. Kalian jangan mencela penguasa-penguasa kalian, jangan menipu mereka, jangan membenci mereka, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah kalian. Perkaranya sangat dekat, ujiannya dekat, tidak bakal lama. Ini larangannya begitu jelas dari kaum salaf. Dilarang keras mencela penguasa. Dalam riwayat yang lain disebutkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia menegaskan, inna awwala nifaqil mar'i ta'nuhu ala imamih. Awal mula kemunafikan itu menimpa seorang hamba ketika dia menta'n, dia mencela, dia mencaci maki penguasanya. Tanda kemunafikan dia. Disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Ma'ruf Al-Karakhi rahimahullah menyatakan, man la'ana imamahu hurima adluh. Barang siapa yang melaknat penguasanya akan diharamkan keadilannya. Ini disebutkan oleh Ibn Jauzi dalam manaqib Ma'ruf Al-Karakhi. Barang siapa yang melaknat penguasanya diharamkan keadilannya. Maka yang namanya rakyat semakin menghujat penguasanya, semakin mencaci maki penguasanya, semakin membongkar keaiban penguasanya, semakin berani melaknat penguasanya, maka yang terjadi penguasanya akan semakin liar, akan semakin zalim, akan semakin sadis. Tidak akan ada penguasa yang adil, penguasa yang aspiratif, penguasa yang saleh, penguasa yang takwa. Tidak bakal bisa. Kalau kepingin ada penguasa yang adil, jangan kamu cela dia, jangan kamu laknat dia. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Sanjawaih dalam Kitabul Amwal karya beliau, dari Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah menyatakan, iyyakum mutta'na 'alal a'immah fa inna ta'na 'alaihim yal haliqah haliqatu din laysat haliqata syar ala inna ta'aninahumul khaibun wa syirarul asyrar. Hati-hati kalian, jangan mencaci maki penguasa-penguasa kalian. Karena mencaci maki penguasa itu menyembelih, memotong. Ini memotong, menghancurkan agama, bukan memotong rambut. Ketahuilah, orang-orang yang suka mencela penguasanya, mereka adalah orang yang merugi dan mereka adalah orang jahat yang paling jahat. Sehingga kecamannya sangat keras, barakallahu fikum. Dilarang keras dalam Islam tindakan yang semacam itu. Yang dianjurkan adalah mendoakan kebaikan untuk penguasanya. Barakallahu fikum. Poin berikutnya dari sikap ahlu sunnah kepada sang penguasa ialah al-istighfar wa taubatu ilallah wa islahun nafs. Beristighfar, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memperbaiki diri masing-masing. Kok bisa? Yang zalim penguasanya, lah kok yang suruh taubat rakyatnya? Yang zalim penguasanya, yang diminta perbaikan diri adalah rakyatnya. Loh kok bisa? Jawabannya adalah bisa. Dikarenakan itulah solusi syar'i, barakallahu fikum, yang disebutkan dalam Islam. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam firman-Nya, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka masing-masing. Disuruh merubah apa ini, Pak? Merubah diri kita. Ketika ada suatu kaum diuji oleh Allah Azza wa Jal dengan penguasa yang zalim, penguasa yang fasik, penguasa yang jelek, yang ila akhirih, Allah tidak akan merubah keadaan tadi hingga masyarakat itu merubah apa yang ada pada diri mereka masing-masing. Allah enggak mengatakan hatta yughayyiru ma fi hukamihim, hingga mereka merubah penguasanya. Tidak. Allah enggak mengatakan hatta yughayyiru ma fi iqtisadatihim, sampai merubah ekonomi mereka. La. Allah mengatakan hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hingga merubah diri mereka sendiri. Ini perintah agama, solusi syar'i. Solusi syar'i. Kalau kepengin berubah penguasanya, perbaiki diri kamu masing-masing. Rubah diri kalian. Asy-Syaikh Ad-Doktor Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullahu ta'ala wa ra'ah menjelaskan ketika membawakan ayat di atas dan beberapa ayat semisal terkait dengan kaidah islah, kaidah memperbaiki bangsa dan negara. Beliau mengatakan islahun nafsi islahul usrah, perbaikan diri pribadi itu akan membuahkan perbaikan keluarga. Memperbaiki masing-masing kita berarti memperbaiki keluarga kita. Wa islahul usrati islahul mujtama', kalau keluarganya diperbaiki, masing-masing keluarga saleh, maka akan saleh pula masyarakat dan rakyatnya. Wa islahul mujtama', islahul daulah, kalau masing-masing warganya, masing-masing masyarakatnya saleh, memperbaiki dirinya masing-masing, maka akan saleh pula negaranya, daulahnya. Wa islahul daulati islahul ummah, kata beliau. Dan kalau daulahnya negara masing-masingnya saleh, maka itu merupakan kesolehan umat manusia seluruhnya. Dimulai dari mana? Islahun nafs, perbaikan diri kita masing-masing. Yang namanya keluarga itu terdiri dari masing-masing jiwa, kita dan dia, kan gitu ya. Siapa ya? Saya dan engkau, pasangan kamu. Nafsun, nafsun. Suaminya soleh, istrinya soleh. Yang muncul keluarga yang soleh, usratun soleha. Anaknya soleh, soleha. Yang namanya mujtama, yang namanya masyarakat, terdiri dari keluarga, keluarga, keluarga, keluarga, keluarga. Kakak batu. Kalau masing-masing keluarganya soleh, maka terwujud yang namanya masyarakat yang soleh. Barakallahu fikum. Yang namanya negara terdiri masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, jadilah sebuah daulah. Kalau mujtama'nya soleh, maka otomatis negaranya soleh. Yang ini masyarakatnya soleh, yaitu masyarakat. Semuanya soleh, negaranya akan soleh. Kalau masing-masing negaranya soleh, semua umat manusia jadi soleh. Yang diperbaiki siapa ya, Pak? Nafsak, diri kita masing-masing. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Solehkan diri Anda. Takwa, perbaiki diri Anda, tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jal. Jadi hamba Allah yang saleh, warga yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, penguasa kamu akan saleh. Itu janji dari Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi. Disebutkan di Al-An'am, Allah menegaskan, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Demikianlah kami menguasakan sebagian orang-orang yang zalim, dikuasakan atas sebagian yang lain, itu semua dengan sebab apa yang mereka lakukan sendiri. Ini ayat sangat tegas menunjukkan barakallahu fikum adanya penguasa-penguasa zalim yang berkuasa itu dikarenakan ulah masyarakatnya, bima kanu yaksibun. Sehingga dikatakan dalam sebagian salaf, ummalukum a'malukum. Amil-amil kalian, penguasa-penguasa kalian adalah potret amal-amal kalian. Kalau penguasanya zalim, penguasanya fasik, penguasanya jelek, potret rakyatnya jelek. Rakyatnya zalim, rakyatnya banyak yang fasik, rakyatnya banyak yang mungkar, yang maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga dikasih ganjaran yang setimpal, penguasanya fasik. Maka katanya para ulama una, disebutkan oleh al-imam Ibnu Abil Izzi al-Hanafi rahimahullah, dalam kitab beliau Syarah Aqidah Tuhawiyah, bil makna ya ikhwan, belum menjelaskan ketika sang masyarakat, sebuah masyarakat di sebuah bangsa dan negara, mereka ingin lepas dari kezaliman penguasa, kefasikan penguasa, kejelekan-kejelekan para penguasa, dan menambahkan penguasa-penguasa yang baik, hendaklah masyarakat tadi meninggalkan kezaliman, meninggalkan kemungkaran, memperbaiki diri sendiri, bersifat kepada Allah Azza wa Jal, bertaubat kepadanya. Solusinya ya. Jadi ngacau. Bahasanya ngacau. Penguasa kamu zalim, memang rakyatnya zalim. Maka jelas solusinya. Mendapati penguasa-penguasa yang zalim, penguasa yang fasik, penguasa yang tidak adil, penguasa yang jelek, itu dengan masing-masing rakyat bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Masing-masing kita beristighfar kepada Allah Azza wa Jal, memperbaiki diri, mensolehkan diri sendiri, bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. InsyaAllah ta'ala akan datang perubahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau masyarakat muslim secara khusus, kalau masyarakat sebuah bangsa dan negara melaksanakan prinsip-prinsip tadi, akan datang barokah dari Allah Azza wa Jal. Allah akan merubah dalam sekejap penguasa kalian. Yang tadinya zalim, yang tadinya fasik, yang jelek, yang ila akhirih, mendapati dikatakan rakyatnya berubah, taubat, istighfar, soleh, takwa kepada Allah, sabu wa ta'ah, dan segala macam tadi. Akan diganti penguasa yang semisal mereka, barakallahu fikum. Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, ditanya oleh seseorang, terkait dengan kondisi masyarakat di masa beliau kala itu. Fitnah yang banyak, fitnah khawarij, fitnah syiah, perang dan segala macamnya, kondisi masyarakat yang semacam itu, kondisi negara yang semacam itu, dibanding-bandingkan dengan masa-masa kekhilafahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, masa-masa Khalifah Umar dan segala macam. Kok jadi begini, kenapa wahai Ali? Jawabannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kalau di masa Abu Bakar Siddiq rakyatnya kayak saya. Mudah nggih? Kalau di masanya Abu Bakar Siddiq rakyatnya tuh kayak saya. Di zaman ini rakyatnya kayak ente. Kayak kamu dan masyarakatnya. Dipahami ya, Pak? Barakallahu fiikum. Kepada masyarakat. Kalau kepengin seperti di masa-masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa arba, di masa Umar, ya harus jadi kayak Ali bin Abi Thalib dulu. Jadi hamba Allah yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, yang masyaallah, ya Ali bin Abi Thalib. Nah, akan muncul khalifah-khalifah semacam Abu Bakar Siddiq. Nah, kalau masyarakatnya dikit-dikit menghujat, dikit-dikit bongkar aib, dikit-dikit mencela, dikit-dikit melaknat, dikit-dikit tauhid, dikit-dikit kafir, dikit-dikit nyerang, dikit-dikit terus kepingin penguasanya soleh, ya mimpi, tidak bakal muncul barakallahu fiik. Itu sudah ketetapan ilahi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa kadzalika nawalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Maka istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah, perbaiki diri. Tingkat keimanan dan takwa kepada Allah azza wa jalla barakallahu fiik. Yang berikutnya lagi, poin berikutnya lagi dari sikap seorang muslim adalah menasehati penguasa. Jangan dikira diam tok ini. Dari tadi kau sabar terus. Sabar, sing taat, istighfar, taubat. Ya Allah, beramal saleh, takwa kepada Allah. Sing dimarahi penguasa terus ini. Rakyat terus ini. Yang berikutnya sekarang. Ini sing saya akhirkan ya. Yang berikutnya adalah munasahatul imam. Menasehati penguasa, mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada pada penguasa ketika penguasanya berbuat kemungkaran. Barakallahu fiik. Ini jelas Rasul mengatakan dalam sabdanya, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Ditanyakan untuk siapa ya Rasulullah? Dikatakan lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat bagi Allah, bagi kitab sucinya, bagi rasulnya, nasihat bagi penguasa-penguasa muslim dan keumuman kaum muslimin. Tetap menasihati mereka. Hanya saja barakallahu fikum, di dalam menasihati penguasa, dalam mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada pada penguasa, di sana ada ketentuan-ketentuan yang tidak diperbolehkan, ketentuan yang tidak boleh dilanggar, khusus untuk penguasa. Ketentuan yang pertama ialah antakuna munasahatuhu sirra. Menasihati penguasa harus diam-diam, harus sembunyi-sembunyi, harus empat mata dengan dia saja. Disebutkan dalam sebuah hadis, diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari Iyad ibn Hunam dan Hisham ibn Hakim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada ayyan sahalihi sultanin bi amrin, fala yubdilahu alaniyatan, walakin ya'khudh bi yadihi fayakhlu bih, fa in qabila minhu fadhaka, wa illa kana qad atta alladhi alaihi lah." Yang artinya barang siapa yang ingin menasihati penguasa dengan sebuah perkara, jangan ditampakkan terang-terangan, tetapi ambil tangan itu penguasa. Ambil tangannya berdua dengan dia saja. Ambil tangannya, menyendiri dengan sang penguasa. Nasihati dia. Diterima, itu yang diharapkan. Enggak diterima, maka sungguh dia telah menunaikan kewajiban dia atas penguasanya. Nas sharih, dalil sahih yang menerangkan tentang ketentuan menasihati penguasa. Harus sembunyi-sembunyi. Empat mata. Tidak boleh di depan halayak ramai atau di media-media umum yang dikonsumsi semua pihak. Tidak boleh. Sendiri-sendiri. Itu merupakan ciri khasnya Ahlus Sunnah. Merupakan tariqahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Yang mengingkarinya adalah kaum Khawarij. Yang terang-terangan menghujat pemerintah. Membongkar keaiban pemerintah. Atau menasihati pemerintah dengan cara terang-terangan. Di depan halayak ramai. Itu merupakan ciri khasnya kaum Khawarij. Ada mayajus. Tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Harus sembunyi. Sembunyi. Barakallahu fikum. Disebutkan ya ikhwan. Oleh Imam Syaukani rahimahullah. Dalam kitab beliau As-Sayr al-Jarar Al-Mutadaffiq ala Hadaiq al-Azhar, beliau mengatakan yang bagi liman zahara lahu ghalatul imam fi ba'dil masail ayu nasihahu wa la yuzhiru as-sana'ata 'alaihi ala ru'usil ashhad. Seyogyanya, semestinya bagi seseorang yang nampak bagi dia kesalahan imam, kesalahan penguasa dalam beberapa permasalahan, dia harus menasihati sang penguasa. Nasihati dia. Tapi ingat, jangan menampilkan hujatan-hujatan dia di depan halayak ramai. Sembunyi-sembunyi. Ini Ahlus Sunnah ya. Fatwa ulama kibar di setiap masa dan zaman menyatakan al-mujaharah, terang-terangan, ya terang-terangan dalam menasihati penguasa di depan halayak ramai, itu merupakan mazhabnya Khawarij. Itu merupakan penyimpangan-penyimpangan kaum Khawarij. Tidak boleh. Barakallahu fikum. Ketentuan yang kedua ialah la yungkiru alaihi bisilah. Tidak diperbolehkan mengingkari penguasa dengan pedang. Tidak boleh. Tidak boleh mengingkari penguasa dengan cara kudeta militer. Atau dengan cara menyerang penguasa. Atau yang semisal. Tidak boleh. Itu ciri khasnya kaum Khawarij. Tapi dengan cara bagaimana, Evan? Dengan cara lemah lembut. Ucapan yang tegas di sisi beliau. Di sisi sang penguasa. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ingkarul mungkar dengan cara-cara pedang. Itu merupakan tindakannya kaum Khawarij. Ditanyakan. Dikatakan kepada Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Ini disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Ditanyakan kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, ala ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Wahai Hudzaifah, apa engkau tidak menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar pada penguasa kamu ini? Beliau mengatakan innal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar la hasanun. Sungguh amar ma'ruf nahi munkar perkara yang baik. Walakin laisa minas sunnah an tarfa'a silaha 'ala imamik. Tapi ingat, bukan termasuk sunnah Rasul engkau mengangkat pedang, menguruskan pedang atas penguasa kamu. Laisa minas sunnah. Singkat dengan kalimat yang tegas. Afdalul jihad. Kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal. Kalimat yang hak. Di sisi, di samping penguasa yang paling. Kalau kamu gentle. Kalau kamu berani. Langsung ke penguasa kamu. Temui dia secara langsung. Empat mata. Sampaikan kalimat yang hak. Ayat, hadis, nasihat yang tegas. Terima alhamdulillah. Dia marah-marah kamu-kamu, ya kamu-kamu tok, kamu aja yang jadi korban. Jangan cari teman. Gentle ya. Sembunyi-sembunyi. Sehingga tidak ada keributan, tidak ada fauda. Diam, tiba-tiba, syut, gitu. Berubah imamnya. Dapat nasihat dari seorang muslim. Ada aturan mainnya, barakallahu fikum. Nasihati. Tapi dengan cara-cara yang syar'i, barakallahu fikum. Ini khonatina azakumullah adalah poin-poin penting dari prinsipnya seorang muslim dalam menghadapi penguasa yang ada. Dan ini poin, ini prinsip berlaku justru ketika menghadapi penguasa yang zalim, penguasa yang kejam, penguasa yang fasik dan segala macamnya. Terapkan ini semuanya barakallahu fikum, insyaallah taala akan menggapai barokah. Barokatus sunnah, barokah mengamalkan sunnah, barokah mengamalkan bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah taala akan diganti dengan penguasa-penguasa yang saleh, penguasa-penguasa yang adil. Barakallahu fikum. Maka pemberontakan enggak diizinkan dalam Islam, caci maki enggak diizinkan dalam Islam, cara-cara yang enggak syar'i enggak diizinkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Naam, ini sekilas dari apa yang bisa disampaikan ya ikhwan. Masih panjang sesungguhnya, namun itu globalnya barakallahu fikum terkait dengan masalah sikap kepada seorang penguasa muslim barakallahu fikum. Baik, baik, ikhwan. Mungkin muncul pertanyaan di tengah-tengah kita, bagaimana kalau penguasanya kafir, Ustaz? Bagaimana kalau penguasanya kafir? Jelas-jelas kafir. Tidak mungkin lagi ditakwil-takwil, Ustaz. Asli kafir, non-muslim. Jawabannya para klasikum adalah, penguasa yang kafir ada dua keadaan. Yang pertama adalah dia bukan penguasa tertinggi di negara tersebut. Masih ada penguasa lain di atasnya yang muslim. Seperti RT-nya kafir, atau lurahnya kafir, atasnya muslim. Atau camatnya, atau bupatinya, atau wali kotanya, atau menterinya, atau gubernurnya, atau menterinya. Orang bawahan, masih ada yang di atasnya yang muslim. Yang ini barakallahu fikum, secara hati, akidah, kita tidak mengimani, tidak meyakini dia sebagai penguasa. Karena dia kafir. Baik, tetapi kita mentaati yang di atasnya lagi. Terkait dengan dia, kita hanya terlibat dalam perkara-perkara syar'i atau dalam perkara-perkara kemaslahatan umum. Hati tidak meyakini sebagai penguasa dia. Atasnya lagi. Kemudian dilaporkan kepada yang atasnya lagi terkait dengan penguasa kafir ini, tolong diganti. Sampaikan aspirasi kepada penguasa, kepada yang berkompeten dalam bidangnya. Tanpa demo, orang-orang yang tertentu datang kepada pihak penguasa yang lebih tinggi lagi, menyampaikan aspirasi kaum muslimin, tolong diganti, ini penguasa kafir. Selebihnya tawakal kepada Allah. Diganti, alhamdulillah enggak diganti, ya sudah. Antum kami yakin dia sebagai penguasa, hanya terlibat dalam perkara-perkara syar'i atau kemaslahatan umum barakallahu fikum, dan mentaati yang di atasnya lagi. Keadaan yang kedua adalah yang kafir adalah penguasa tertinggi negara tadi. Sing kafir presidennya. Nyata-nyata kafir, tidak mungkin lagi ditakwil-takwil. Gamblang jelas kafir. Kalau yang kafir yang ini ya ikhwan, maka di sana barakallahu fikum kaum muslimin diizinkan untuk memakzulkan dia. Nah, dilengserkan ganti yang lain atau menggulingkan kekuasaan dia. Boleh, tapi dengan syarat. Tolong yang diingat syaratnya, jangan kata-kata bolehnya. Syarat yang pertama adalah kaum muslimin memiliki qudratun au quwwatun mutakafi'atun. Muslimin punya kekuasaan, kemampuan, qudrah yang sepadan dengan penguasa tadi. Namanya quwwatun mutakafi'ah. Kalau kekuatannya muslimin jauh dari sang penguasa, hukumnya haram. Yang kedua, maslahatul khuruj. Maslahatul khuruj akbar. Kemaslahatan kudeta menggulingkan kuasa lebih besar lagi. Dipastikan berhasil, korban sedikit, besar maslahatnya, lebih besar daripada kita diam. Yang kedua ini boleh. Satu yang tidak ada, hukumnya haram. Tidak boleh memberontak penguasa. Ya wis, menang ora. Dalam hatinya antum tidak meyakini sebagai penguasa kalian. Keterkaitan kita hanya dalam perkara syar'i atau perkara mubah, maslahat umum. Sudah sampai nanti Allah ganti dengan yang lebih baik. Hatta yastarihu gimana ya, Fan? Wa yastarah min fajir. Sampai diistirahatkan dari yang fajir dan tenang kaum mukmininnya. Diganti dengan yang lain, alhamdulillah. Kalau tidak sabar, tidak boleh memberontak dikarenakan syaratnya belum terpenuhi. Barakallahu fikum. Paham ya, Fan? Sehingga itu pun ada aturan mainnya. Tidak asal tampil, tidak asal maju, tidak asal bertindak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apa kriteria bahwasanya sebuah pemerintahan dianggap kafir? Dalam menilai sebuah pemerintahan yang dinilai adalah yang pertama jumlah penduduknya. Kalau mayoritas penduduknya di tempat itu, di negara itu adalah muslimin, maka dikatakan daerah muslimin, wilayah muslimin, negara muslimin. Ini yang pertama. Yang kedua, ditinjau dari sisi syiar, syiar Islam yang nampak. Syiarnya nampak, tersebar, tidak ada gangguan yang berarti. Sholat, azan, segala macam yang nampak-nampak. Ketika di sebuah tempat, di sebuah negara, syiar Islamnya begitu nampak, menyebar luas, tanpa ada gangguan yang berarti, maka dikatakan sebagai negara Islam, wilayah kaum muslimin. Yang ketiga, ditinjau dari sisi penguasanya. Kalau penguasanya muslim, maka dikatakan negara muslim. Barakallahu fikum. Paham salah ya? Tidak memandang sedikit pun terkait dengan undang-undangnya. Bilangin lagi. Tidak memandang sedikit pun terkait dengan undang-undangnya. Dasarnya hadis Hudzaifah Ibnu Yaman yang saya bacakan di atas terkait dengan penguasa-penguasa yang berhati setan tadi itu. Dikatakan mereka tidak menjadikan sunnah Rasul sebagai pegangan dia. Undang-undangnya tidak sesuai dengan sunnah. Nggak dianggap. Yang dianggap penguasanya. Selama dia menegakkan sholat, selama dia muslim, itu penguasa yang muslim. Barakallahu fikum. Jadi ketika poin tadi tidak ada, maka dikatakan kafir. Mayoritas penduduknya kufar. Wilayah kafir. Syiar-syiar Islam tidak mungkin nampak di situ. Tidak bisa nampak. Tidak tersebar. Muslim diintimidasi. Dan segala macamnya. Itu bukan negara Islam. Apalagi penguasanya kafir. Kufran bawah. Penguasanya kafir. Tegas, jelas, gamblang. Maka dikatakan negara kafir. Barakallahu fikum. Alhamdulillah ya kawan. Di Indonesia Raya ini. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Mayoritas penduduknya masih dipegang kaum muslim. Dan jangan bangga lo ya. Setiap tahun tergerus ya, Pak. Dulunya 90 sekian, sekarang tinggal 70 sekian. Nah, jangan paling besar, bangga paling besar. Jangan bangga. Alhamdulillah masih muslim yang paling besar. Kemudian yang kedua, syiar Islam yang begitu nampak ada di Indonesia. Azan di mana-mana, sholat di mana-mana, nampak, nyebar di mana-mana. Puasa, haji, masya Allah ya, disyukuri. Penguasanya muslim. Kok ragu-ragu sih? Bukan pembahasan milih-milih, muslim atau bukan? Muslim ya, dia sholat, ngimami sholat, dia umroh. Kita mengatakan muslim ya, kita gak mengatakan lebih daripada itu, muslim. Maka disyukuri. Orang ridho, mau gak ridho, mau setuju, mau gak setuju. Secara hukum syar'i, Indonesia itu negara muslim. Negara muslim. Mau diakui atau enggak, itu kenyataannya negara muslim. Mayoritasnya muslimin, syiar Islam tersebar luas di seluruh Nusantara ini dan penguasanya muslim. Walaupun yang empunya negara tidak merasa sebagai negara muslim. Tidak ada masalah. Yang penting secara hukum syar'inya negara muslim. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam. Is-sawab. Nah, ya. Sejauh mana ketaatan rakyat jika secara syariat pemerintahnya memang dihukumi kafir? Tadi itu jawabannya. Sudah ya? Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi jika ingin berjihad melawan pemerintah yang kafir? Dari siapa tadi ya, Pak? Sudah belum tadi ya? Sudah ya? Komplit. Komplit. Bolehkah orang Indonesia pergi berjihad ke negeri yang pemerintahnya kafir? Ke negara yang... Oh, negara yang lain penguasanya kafir. Apakah boleh orang Indonesia pergi ke sana? Jawabannya wajib, harus dengan izin pemerintah Indonesia. Namanya idnu waliyil amr. Wajib. Kalau penguasa Indonesia mengizinkan, berangkat. Kalau di sana ada jihad. Penguasa mengizinkan, sana enggak ada jihad, ya enggak boleh berangkat. Sana ada jihad, penguasa enggak mengizinkan, ya enggak boleh berangkat. Yang berangkat dalam keadaan melanggar ketentuan tadi, jihadnya jihad khawarij, bukan jihad syar'i. Kalau dia mati-mati sangit, bukan mati syahid. Pasti-pasti, yakin-yakin, siyakin-yakinnya. Itu adalah hukum syar'i, itu merupakan fatwanya ulama kibar pada masa ini. Apa hukum bom bunuh diri? Masya Allah. Siapa yang mau daftar? Siapa yang mau daftar? Sebelum saya jawab, kalau saya boleh menghancurkan, yang daftar itu tokoh-tokoh besarnya khawarij. Suruh mereka yang daftar. Jangan kerucu-kerucunya. Itu kelas cek-cek. Kita kepingin yang kelas kakapnya. Daftar. Ya Allah, tokoh-tokoh khawarij. Daftar semuanya kan sebagai pelaku bom bunuh diri. Kok begitu Ustaz? Lah iya, kasih contoh dulu kepada para pengikut Anda. Baru ngasih semangat, ngasih apa namanya? Semangat yang lain. Ngoten nggih? Pintunya cuma ngomong, "Ya Allah, selalu daftar pulang, ya Allah, sikat, dor." Kalau mati dia, mati syahid. Ayo, ayo. Dianya hanti ngongkang di rumahnya kayak gitu. Ya Allah, tokoh-tokohnya selalu daftar. Katanya jihad, katanya mati syahid, katanya jannah. Mau jannah dikasihkan sama orang? Jangan. Kalau jannah ya pek dewe. Jannah ya saya, ini jannah, aku yang ambil, aku yang daftar, aku yang ngebom. Kan begitu ya. Kenapa kok dikasihkan sama anak buahnya? Karena tokohnya juga ngeri-ngeri kalau mati. Ini bukan mati syahid, kita mati sangit. Allah. Kalau yang dimaksud bom-bom bunuh diri yang ada sekarang ini, tidak ada yang syar'i. Amalia intihariyah yang ada sekarang ini, semua tidak syar'i. Tidak sesuai dengan bimbingan syariat, itu merupakan tindakan kewaliman dan dosa besar. Pelakunya termasuk bunuh diri. Dosa besar, dia matinya mati sangit, bukan mati syahid para pelaku. Emang ada pembunuh diri yang boleh? Jawabannya ada. Ada. Tapi ada ketentuan dan persyaratannya para pelaku. Syarat yang pertama, pembunuh dirinya itu dalam kerangka jihad yang syar'i bersama dengan penguasa kita. Terpenuhi semua syarat jihad dengan penguasa kita, izin penguasa kita, syar'i. Bukan jihad-jihadan ya, Pak. Dengan penguasa. Yang kedua, diperkirakan kekuatan musuh akan hancur, akan lemah dengan bom-bom ini tadi. Ya, itu ada kalkulasinya. Jika sasarannya jelas, ini sikat. Yang disikat adalah tempat senjata mereka. Itu kalau habis langsung keok itu musuhnya ya. Tiga, orang yang bersedia mati dengan bom bunuh diri tidak konyol. Mereka juga melaksanakan yang namanya al-harbu khid'ah, mengerahkan semua kemampuan dia untuk berperang, tapi siap mati. Jadi kemudian siap, yang mana itu pangkalan apa namanya Senta mereka tahu-tahu lari, Allahu Akbar, belum mati, belum sampai sana. Itu konyol namanya. Bukan. Tapi dia berperang dengan strategi, dengan taktik, dengan yang dia punya kemampuannya. Siapa yang siap mati, kata penguasanya ini. Kita siapkan pasukan Bani Mati. Targetnya nih. Semuanya ini kalau hancur, maka kekuatan kafir akan hancur. Saya siap. Itu langsung berlatih secara khusus. Latihan di mana tempatnya, terus begitu, bagaimana cara masuknya. Operasi yang diinginkan, semuanya hancur, mereka selamat. Gitu. Tapi kalau pun ternyata nanti harus mati, siap untuk mati. Tidak konyol, Mas. Nah, ketika itulah diperbolehkan maju untuk berani mati. Yang ini syar'i, matinya mati syahid, bukan mati sangit, dengan ketentuan-ketentuan di atas para ulama. Itu yang disebutkan oleh para ulama kita seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Ibnu Utsaimin dan juga yang lain-lainnya, terkait dengan beberapa riwayat yang ada di kalangan sebagian sahabat dan sebagian salaf yang berbuat demikian. Itu dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan di atas para ulama. Pemimpin muslim tetapi tidak menjalankan sholat, suka mabuk-mabukan, apakah rakyatnya wajib taat kepadanya? Kalau terkait dengan mabuk-mabukan, itu kefasikan, dosa besar, tidak mengeluarkan dia dari Islam, tetap kamu taati dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara yang mungkar. Tapi kalau penguasa yang tidak menjalankan sholat, maka dicek. Tidak sholatnya karena apa? Kalau tidak sholatnya itu karena menentang kewajibannya, maka dia kafir. Ini kembali pada hukum tariki sholat. Hukum meninggalkan sholat. Maka dibahas di kalangan para ulama, sampaikan kepada para masyayikh, terkait dengan keadaan penguasa tadi, barakallahu fikum. Kalau diketahui ternyata dia menentang kewajiban sholat, yang dia kafir dengannya, dan para ulama kita mengatakan dia kafir, khalas, maka disikapi seperti menyikapi penguasa yang kafir di atas. Dipahami? Tapi kalau dia meninggalkan sholat dikarenakan malas, dikarenakan kefasikannya, sakobre-kobre gitu ya, kadang sholat, kadang tidak, kadang apa gitu. Ditanya, wajib, saya muslim, wajib, tapi ya gitu tadi. Yang ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ketika ada ikhtilaf, maka tidak dikafirkan dengan perkara yang dikhilafkan dengan para ulama. Tetap sebagai muslim, barakallahu fikum. Yang semacam ini ya, ikhwan, pada kasusnya nanti harus diserahkan kepada para ulama kita. Yang menghukumi para ulama kita. Sampaikan semua yang ada kepada para masyayikh, demikian penguasa kita yang ada, bagaimana ini? Karena ulama kita mengatakan, kafir, khalas. Disikapi sebagaimana orang kafir. Oh, enggak, dia belum kafir. Maka disikapi sebagaimana penguasa yang fasik, barakallahu fi. Naam. Wallahu ta'ala lamu bisawab. Cukup. Pripun, Pak? Semoga gampang, Pak. Soalnya langsung ya. Angel jawabannya wallahu a'lam. Thank you. pertanyaannya terkait dengan apakah Rasulullah Salatin pernah mengingatkan gitu ya. Mana fikir terkait dengan penguasanya Pak. Sudah terkait dengan antumnya rupanya. Tayyib. Jawabannya adalah ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran yang ada pada seseorang, baik dia penguasa ataukah dia bukan penguasa, itu hukum asalnya adalah fardhu kifayah. Ini dengan kesepakatan para ulama. Fardhu kifayah. Ketika sudah ada pihak-pihak yang melakukan tindakan ingkarul mungkar, maka cukup gugur kewajiban daripada yang lain. Dipahami? Ngeten lagi. Barakallahu fikum. Kaidah yang kedua, ingkarul mungkar, mengingkari sebuah kemungkaran itu menjadi sebuah kewajiban ketika orang itu tahu itu perkara kemungkaran dan dia punya kesanggupan untuk mengingkarinya. Kalau dia enggak tahu, maka enggak mungkin ingkarul mungkar. Dia tahu tapi enggak sanggup, maka enggak mungkin ingkarul mungkar. Barakallahu fikum. Sehingga sesungguhnya pertanyaannya bukan terkait dengan salafi atau bukan salafi. Pertanyaannya adalah apakah penguasa sudah dapat nasihat? Apakah sudah ada pihak yang ingkarul mungkar? Itu. Bukan terkait dengan masalah kamu sudah belum? Kamu sudah belum? Itu enggak dibahas. Sebab pembahasannya adalah fardhu kifayah. Faham enggak? Terkait dengan penguasa kita yang ngasih masukan buahnya. Yang ngasih masukan banyak, terkhusus terkait dengan masalah kasus Jakarta. Banyak yang ngasih masukan. MUI langsung datang, toko-toko langsung datang, segala macamnya. Sudah. Barakallahu fikum. Kalau kita-kita ini enggak mungkin dipublikasikan. Selalu main belakang. Dikarenakan urusan dengan masalah penguasa. Pernah sebagian sahabat Usama bin Zaid dan juga sahabat yang lain radhiyallahu anhu wa arbah di masa kekhilafan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah, itu kan diisukan kencang oleh kaum khawarij, diisukan KKN, nepotisme. Ada yang nanya kepada Usman bin Zaid, ya Usman bin Zaid, apa kamu enggak mengingkari Utsman? Kata beliau, apakah harus saya sampaikan kepada semua orang? Tahu jawabannya, apakah harus saya sampaikan kepada semua orang? Tidak. Itu makanya prinsipnya ahlu sunnah itu ketika menasihati penguasa harus sembunyi-sembunyi. Tujuannya ikhlas, tujuannya untuk melaksanakan prinsip agama, tujuan untuk kebaikan penguasa. Bukan mencari kemasyhuran, bukan mencari ketenaran, bukan mencari pamor, bukan mencari nama, tidak, sembunyi-sembunyi. Itu prinsipnya. Kata beliau, apa harus saya terang, harus saya utarakan kepada semua halayak saya telah menasihati Utsman? Kata Usman bin Zaid. Sudah, kalau kita sudah menasihati langsung, langsung kepada beliaunya. Itu jawabannya Usman bin Zaid, barakallahu fikum. Sehingga intinya barakallahu fikum, nasihat sudah masuk kepada pihak penguasa. Dari pihak manapun, dari kalangan masyarakat umat Islam yang menyampaikannya kepada sang penguasa. Barakallahu fikum. Dari pihak penguasa juga proaktif, juga mendatangi orang-orang yang dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada, juga meminta masukan dari mereka. Barakallahu fikum. Sudah. Jadi, tidak perlu menunjuk, nah, yang dari salafi, sudah belum? Oh, belum. Wah, belum nasihati, kok banyak belum. Yang dari yang lainnya lagi, sudah belum? Tidak perlu. Sebab semuanya, satu fardhu kifayah, yang kedua sudah kemampuan, yang ketiga dalam menasihatinya harus sembunyi-sembunyi. Tidak mungkin dipublikasikan. Allah Ta'ala alam bisawab. Barakallahu. Terakhir ini ya. Terakhir ya. Terakhir diem. Ini gak ada lagi terakhir ya. Terakhir ya. Tapi bukan pembahasan pemerintah ya. Kenapa apa ini? Ini curhat rumah tangga ini. Tidak usah ya. Ini jahat rumah tangga ini, tidak usah ya. Ini apa ya? Kok diem? Usah apa, tidak usah ya? Ini tambah dua mana nanti. Lagi asik masalah pemerintah rumah tangga. Belok. Nah, yang ini mungkin nanti Jafri. Kita aja ya. Jafri barakallahu. Naam. Wallahu taala al-misawab. Ini yang mungkin bisa saya utarakan, selebihnya saya mohon maaf. Semoga prinsip-prinsip yang diutarakan tadi, yang disampaikan tadi semuanya, ayat, hadis, keterangan para sahabat, kaum salaf, bukan dari kantong pribadi, itu merupakan prinsip yang disepakati oleh semua ulama Ahlussunnah, diamalkan, diterapkan, terutama di masa-masa seperti sekarang ini, masa-masa ujian akidah, ujian manhaj, ujian prinsip, barakallahu fikum. Pertahankan prinsip di atas sunnah, jangan sampai terbawa oleh suasana atau oleh arus, kita akan terpelanting dari bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naktafi ila huna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.